Aku ingin berlari mengejar matahari, siang berganti malam berganti pagi berulang. Aku ingin berlari mengejar matahari, siang berganti malam berganti pagi berulang. Bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, oh bersenang-senang bersama temanku. Aku ingin berlari mengejar mata hati, siang berganti malam berganti pagi berulang. Bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, oh bersenang-senang bersama temanku. Moldi, Moldi. Bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, bersenang, oh bersenang-senang bersama sedih.